بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والصلاة على سيد المرسلين وآله وأصحابه وموالاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita lanjutkan di fasal yang ke-6 al-fasl as-sadis fil mujmali wal mubayyin ini dalam permasalahan al-mujmal dan al-mubayyin. Ya, ini masih sama seperti yang sebelumnya, masih terkait tentang lafaz. Lafaz-lafaz nas gitu ya, ataupun lafaz-lafaz dalil gitu ya. Baik. Apa itu al-mujmal? Huwa ma lam tattadhih dalalatuhu min qawlin aw fi'lin. Jadi mujmal itu adalah yang belum jelas ataupun yang tidak jelas dalalahnya, baik perkataan ataupun perbuatan. Jadi baik yang belum jelas adalah apa saja yang belum jelas dalalahnya, entah itu perkataan ataupun perbuatan. Wadzalika kalqur' fi qawlihi ta'ala. Contohnya permasalahan qur' yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qur'. Orang yang ditalak, wanita-wanita yang ditalak, mereka apa namanya, menunggu ya, kita rabbasna menahan diri mereka selama 3 qura. Fal qur'u yahtamilu tahura wal haidha ala sawa'i. Di mana kata qura ya, kalau kita Indonesia kan kira-kira qura ini masa ya, ataupun rentang waktu gitu ya. Jadi selama 3 rentang waktu. Nah, maka yang dimaksud dengan rentang waktu di sini bisa saja maknanya adalah rentang waktu dalam kesucian atau rentang waktu dalam haid. Berarti bisa jadi maknanya ya, kan, ataupun maknanya berihtimal kepada 3 kali suci atau 3 kali haid. Ya, al-sawa. Ini berimbang, ya. Baik. Namun wahada kan, namun ini qabla an yurajjaha ahadul ma'nayaini min qibalil mujtahid. Ya. Namun permasalahan ini tentunya ya, kita katakan bahwa wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in, ini mujmal ya, sebelum terjadi pentarjihan dari salah satu dua makna tersebut dari sisi mujtahid. Ya, sebelum itu ya. Ya, sebelum atau sebelum kita mengetahui hal tersebut, intinya sebelum terjadi pentarjihan antara dua makna tersebut. Nah, saat terjadi pentarjihan ya tentunya dia tidak lagi mujmal. Wal ijmalu fil fi'l ay yaf'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan la tu'raf jihatahu kama sayati ma'nan fil af'ali fayakunu muhtamilan lil wujubi wan nadbi wal ibahati ala sawa'i. Adapun keglobalan di dalam perbuatan ya, tadi berarti itu contoh yang di atas, yang sebelumnya contoh min qaulin. Adapun contoh di dalam perbuatan ya, ini di mana Nabi SAW berbuat suatu perbuatan yang kita enggak tahu ini kemana esensinya ya. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan makna di dalam perbuatannya. Fayakunu, sehingga perbuatan tersebut pun ihtimal kepada makna wujub, ihtimal kepada makna nadab, ihtimal kepada makna ibahah, ala sawa, dan semuanya setingkat. Wal mubayyan, adapun mubayyan, maka definisinya huwa mattadhahat dalalatuhu ba'dal ijmal. Jadi kalau tadi al-mujmal, ya, pengertiannya ma lam tattadhih dalalatuhu min qawlin aw fi'lin, maka mubayyan mattadhahat. Kalau tadi gloom, belum apa namanya bu, belum jelas ya, belum jelas dalalahnya. Nah sementara di sini justru apa yang sudah jelas dalalahnya, ba'dal ijmali, yang berarti sebenarnya mubayyan ini aslinya adalah si mujmal, namun dia dinyatakan mubayyan karena dia, karena terdapat bayan padanya, dia dinyatakan mubayyan ya, disebabkan terdapat bayan padanya. Kipas. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan mubayyin. Kemudian di sana ada al-mubayyin. Wal mubayyin huwa ma bihi tattadhihu ad-dalalah min qawlin aw fi'lin aw kitabatin aw ghairi dzalika. Sementara yang dimaksud dengan mubayyin adalah yang menjelaskan dalalah tersebut. Mubayyin, jadi kalau mubayyin lawannya si mujmal tadi, dan sebenarnya mubayyan ini sendiri adalah aslinya si mujmal. Ya, jadi mubayyan ini sendiri aslinya adalah si mujmal yang sudah, yang terdapat bayan. Nah, yang si bayan ini namanya al-mubayyin. Huwa ma tattadhihu, ya, huwa ma bihi tattadhihu dalalah min qawlin aw fi'lin aw kitabatin aw ghairi dzalik. Jadi mubayyin ini adalah apa saja yang menjelaskan, ya, apa saja yang dengannya, ya, dalalah tersebut itu terjelaskan, entah itu berupa perkataan, perbuatan, tulisan ataupun sebagainya. Ya, maka selama dia itu, selama gara-gara dia itu si dalalah terjelaskan, maka itu namanya mubayyin. Dalalah yang mujmal tadi ya, diterjelaskan gitu sama mubayyin. Iya, iya. Jadi yang mujmal tadi ya terjelaskan oleh si mubayyin, sehingga yang mujmal tadi pun menjadi mubayyin dikarenakan ada mubayyin. Mubayyin pelakunya gitu. Mubayyin yang membuat si mujmal jadi mubayyin. Ya, jadi mubayyin yang membuat si mujmal menjadi mubayyin. Setelah jadi namanya mubayyin. Iya, setelah jadi namanya mubayyin. Nah, sebelum ada bayyin namanya mujmal. Ya, makanya kan tadi dikatakan wahadha qabla ayyurajjaha hadul maknain, jadi sebelum ditarjih, sebelum ada bayan, maka wal mutallaqat ataupun qura itu mujmal, ya, kata qura mujmal ini yahtamilut tahur wa yahtamilut haid, kan begitu. Tapi saat ada bayan, ya, di mana mujtahid mentarjih salah satu dari dua makna tersebut, maka permasalahan qura menjadi mubayan yang tadinya mujmal. Nah, oleh karena itu berarti di sini apa? Ya, ranahnya ranah ijtihadiyah. Baik. Kemudian wal ijmalu taratan yakunu bainal haqa'iki kal qur'i id huwa haqiqatun fit tuhri wal haydi, wa taratan yakunu baina afradil haqiqatil wahidati قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة المحتملة للحمراء والسوداء والصفراء والفارض والبكر والعاملة وغيرها والبكرية والبكري بكري بكر والبكري يا بنار والبكري بكر maksudnya muda ya, apa ya, perawan ya, diri-diri ya, diri-diri ya, baik. lembu diri anak pertama, anak sulung, anak perawan, gadis, baik. Nah, jadi adapun keglobalan, maksudnya keijmalan, ialah keglobalan lah bahasanya. Nah, dan keglobalan itu terkadang berupa haqa'ik, ya, berupa hakikat-hakikat, ya, antara hakikat-hakikat. Jadi terkadang keglobalan itu antara hakikat-hakikat, seperti permasalahan qura tadi, ya, di mana keduanya ini hakikatnya, tahur dan haid. ya, hakikatnya qura. Ala sawa kan, kan? Jadi ini memang hakikatnya qura. Hakikatnya qura itu bisa tahur, bisa haid. Tidak ada dari keduanya itu yang dibilang majaz, ya. Bainal haqa'iq, ya, antara hakikat-hakikat. Idh huwa haqiqatun fit tahuri wal haidi. Ya, di mana qura itu hakikatnya di dalam tahur dan juga di dalam haid. Ya, hakikat daripada qura. Wa taratan yakunu baina afradil haqiqatil wahidah, dan terkadang keglobalan itu terdapat antara individu hakikat yang satu. Ya, terdapat pada individu-individu hakikat yang satu. Hakikatnya satu, enggak bisa lagi yang lain, tapi individunya, ya, ini permasalahannya di individunya, bain afrad. Ya. Nah, kalau tadi bainal haqaiq. Ya. Permasalahannya bainal haqaiq. Nah, kalau di sini bain afradil haqiqatil wahidah. Hakikatnya satu tapi afradnya. Ya, afradnya banyak. Individunya banyak. Kan gitu. Bendanya banyak. Sementara kalau tadi permasalahannya di haqaiq, maknanya. Bainal haqaiq, antara makna-makna hakikat tadi. Nah, kalau di sini hakikatnya satu tapi afradnya yang jadi permasalahan. Jadi taratan bainal haqaiq wa taratan yakunu bain afradil haqiqatil wahidah. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Baqarah, ya udah hakikatnya satu, enggak ada yang lain. Tapi yang jadi permasalahan di sini apa? Al muhtamila lil hamra. Bisa jadi warnanya merah, wasauda. Ya, jadi afradnya, di mana memang kita tahu baqarah kan ada yang merah, ada yang sauda, ada yang safra, ada yang farid, ada yang bikr, ya, ada yang amilah, ada yang bukan amilah, kan begitu. Maksudnya ada yang apa namanya tuh? Ada yang ngebajak, ada yang enggak membajak, kan begitu. Amilah membajak. Iya, bekerja. Iya, bekerja, ya. Ya. Nah, begitu. Ya, ya. Jadi ada yang membajak, ada yang enggak membajak. Ya, pokoknya itu lembu semua, kan begitu. Maka ini mujmal. Ya, ini contohnya. Ya, tentunya jika tidak kita dapati bayan, tapi kalau ada bayan, ada mubayyin, maka mubayyinlah dia. Kan begitu. Tapi intinya sebelum itu terjadi, ya, sebelum itu, sebelum apa namanya? Sebelum ditarjih, kan gitu, ya. Ya, atau tidak ada pentarjihannya, ya, maka berarti mujmal. Ya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nah, di sini, ya, dalam firman Allah ini, maka di sini permasalahannya apa? Permasalahan ijmalnya bain afradil haqiqatil wahidah, bukan bainal haqa'iq. Nah, kalau masalah qura tadi bainal haqa'iq, di mana memang makna qura bisa tahur, bisa haid. Kalau di sini makna baqara, iya, ya, bisa dua ataupun bisa lebih. Di mana kesemuanya adalah haqa'iq. Kan gitu. Kesemuanya haqa'iq. Nah, sementara kalau kalau baqara, ya, hakikatnya cuma satu, kan gitu. Yaitu lembu. Kan gitu. Tapi afradnya banyak. Afrad jenisnya saja. Iya, afrad individunya. Individu lembut. Individu, ya, kan gitu. Iya, afradnya banyak. Ya, ada yang warna merah, ada yang lembu hitam, ada yang lembu kuning, kan gitu. Ada yang lembu pekerja, ada yang bukan lembu pekerja. Jantan kah? Kan gitu. Iya, betul. Diri kah? Mau yang mana? Nah, itulah dia, iya. Jadi afradnya banyak. Nah, ini juga kita nyatakan sebagai ijmal, keglobalan. Nah, makanya di sini Syekh sengaja memperjelas ke kita gitu ya, semacam menegaskan ke kita bahwa keijmalan itu perlu untuk kita ketahui, bisa terjadi pada haqaiq, bisa terjadi pada afrad. Nah, begitu. Baik, sekarang kita lanjut ke asbabul ijmal. Penyebab-penyebab keijmalan, ya, penyebab-penyebab keglobalan. Walil ijmali asbabun katsiratun. Sebenarnya penyebab keijmalan ini banyak sekali, diantaranya al-i'lal. Gara-gara i'lal. Ya, i'lal. Ya, sama-sama tahu lah kita i'lal apa. Contohnya seperti al-mukhtar. Jadi gara-gara i'lal mujmallah permasalahan. Ya, mujmallah lafaznya maksudnya. Ya, jadi mujmallah lafaznya. Ya, contohnya seperti kata mukhtar, alladhi yahtamil ayyakuna ism fa'il aw maf'ul. Ya, sebagaimana yang kita ketahui ya sama-sama. Kalau yang kita sudah paham benar tentang i'lal, ya, kata mukhtar, ini bisa saja wazannya muftailun, bisa saja wazannya muftailun. Kan gitu. Li'annahu munqarib an mukhtayar, an mukhtayar atau mukhtayir. Berarti i'lal di sini maksudnya i'lal terjemah. I'lal lahu, i'lal bahasa Arab. I'lalul hadits. Oh, bukan, bukan. Ini maksudnya i'lal dalam ya. Jadi permasalahan i'lal gara-gara i'lal. Ya sebenarnya tidak i'lal saja ya, idgham juga termasuk kan mungkin. Ya ini kan tapi enggak salah ya, karena mu'alif sudah bilang dari awal asbabun katsiratun minha di antaranya al-i'lalu kal mukhtar. Maka terjadilah keglobalan. Apakah ini isim fa'il atau isim maf'ul? Ya, karena kita tahu bahwa kata mukhtar itu munqalib, ya merupakan gantian ya gitu ya, kalau kita bahasain mukhtayar atau mukhtayir. Kan ya, gitu. Baik, kemudian yang kedua murajjihus sifat. Gimana? Kan ini ya ini dari sakit. Jadi ganti alif berdiri. Iya, jadi gini ganti alif ya. Asalnya kan mukhtayirun. Ataupun mukhtayar. Jadi mukhtayar. Ungkapan mukhtar bisa saja ini asalnya mukhtayar sebagai isim maf'ul, maksudnya sirah isim maf'ul. Bisa saja mukhtayir sebagai isim fa'il. Baik, sekarang murajjihus marji'us sifah. Kok murajjihus? Marji'us sifah. Marji'us sifah. Mana yang disifatin? Atau tempat kembalinya sifat, gitu ya. Atau arah penyifatan ya kira-kira gitu ya. Jadi tempat kembalinya sifat ya, seperti permasalahan ini contohnya begini, wa dzalika kaqaulina zaidun tabibun mahirun. Nah di sini ada kata mahir, yang kita tahu mahir merupakan sifat. Nah marji'nya di sini muhtamal fasifatu wahiyal maharah, maka sifat yaitu kemahiran ya di sini sifatnya adalah kemahiran. Di mana kemahiran ini yahtamilu an takuna li Zaidin wa yahtamilu an takuna li Tibbah. Jadi bisa jadi yang dimaksud dengan mahir di sini marji'nya adalah Zaid, bisa jadi marji'nya adalah masalah kedokterannya, ketabibannya. Jadi ini mahir ini maksudnya ketabiban yang mahir atau si Zaid ini yang mahir? Kalau Zaid yang mahir, beda dengan ketabiban yang mahir. Nah, di sini ungkapan mahir ya, lafaz mahir ini mujmal. Kenapa? Marji'nya bisa saja Zaid, bisa saja Tabib. Kalau misalkan marji'nya Zaid ya berarti si Zaidlah yang mahir, bukan permasalahan ketabibannya. Nah, tapi kalau misalkan marji'nya adalah Tabib, berarti tibbahnya yang mahir ya, litibbihi, ketabibannya itu yang, ketabiban si Zaid itu yang mahir. Kan gitu. Apa bisa kalau misalnya mahirul disifatkan kepada Zaid? Bukan. Ini bukan masalah kita bilang soal naat ya, tapi marji ussifah. Oh, marji ussifah. Iya, di mana yang tersifati di sini adalah si Zaid. Contoh seperti kita katakan gini, Zaid itu dokter yang mahir. Nah, kalau di bahasa Indonesia mungkin kita bisa langsung bisa langsung menjelaskan ya. Zaid itu dokter yang mahir, maksudnya kedokterannya itu yang mahir. Tapi kalau begini, ini bisa kita artikan sama dengan begini loh. Zaidun alimun jamilun. Zaid itu orang yang tampan lagi, orang yang pintar lagi tampan, kan gitu. Di mana pintar dan tampan itu dua-duanya sifatnya si Zaid. Nah kalau ini bisa juga kita bilang Zaid itu adalah seorang tabib juga adalah seorang yang mahir. Tapi bisa jadi maksudnya Zaid adalah tabib yang mahir. Mafhum kan? Kalau kita bilang Zaid itu adalah tabib lagi mahir, itu berarti dua-duanya sama si Zaid. Tapi beda kalau misalkan kita bilang ini maksudnya ini ungkapan Zaidun tabibun mahirun, itu kita bisa bahasa Indonesia kan Zaid adalah tabib lagi mahir. Zaid adalah seorang tabib, Zaid adalah seorang yang mahir. Beda dengan, bisa juga kita Indonesiakan ungkapan ini, Zaid adalah tabib yang mahir. Jadi maksudnya permasalahan mahirnya itu marji apa namanya? Marji-nya bisa Zaid, bisa tabib gitu loh. Ya kalau misalkan marji-nya itu marji-nya Zaid berarti mahir khabar tsanin. Kalau marji-nya tabib berarti mahir na'tun gitu loh. Mafhum kan? Tapi intinya kan mahir adalah sifat. Nah, marji-nya yang mana nih? Apakah Zaid atau tabib? Kalau marji-nya Zaid berarti mahir khabar tsanin. Tapi kalau marji-nya tabib berarti mahir na'tun. Kan mujmal. Kan bisa dua-dua kan? Maksudnya kita bisa bilang bahwa ini adalah khabar tsanin, kita bisa bilang bahwa ini adalah na'tun gitu loh. Di mana ini salah satu penyebab terjadinya keglobalan. Ya, marji'us sifah. Oh, berarti dalam i'rab bisa diartikan tabib khabar pertama. Ya, khabar pertama dan mahir khabar tsanin. Berarti yang disifati di sini ini kembalinya sifatnya ke Zaid. Iya, otomatis kan berarti yang marji'nya marji'us sifahnya adalah Zaid. Ya, karena kita bilang mahir sebagai khabar tsanin. Nah, namun bisa juga kita bilang bahwa mahir adalah na'tun. Na'at dari isi tabib. Ya, mau man'utnya tabib. Ya kan, maka terjadilah ijmal kan gitu. Baik. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga. Tapi ini bukan pembatasan ya, karena tadi di atas juga musannif sudah bilang minha di antaranya ya. Namun asbabun katsirah, ya kita bisa merujuk kepada kitab-kitab yang mabsut terkait hal ini. Ya, yang terakhir ini adalah istisna'ul majhul. Ya, istisna'ul majhul. Pengecualian majhul. Maksudnya pengecualian yang menggunakan fi'il majhul gitu ya. Baik, jadi pengecualian dari fi'il yang majhul. Wa dzalika kaqaulihi ta'ala, ya untuk permasalahan ini contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum." Ya. Uhillat illa ma yutla 'alaikum. Ya, kira-kira sebenarnya begitu ya. Jadi ini kan berarti ma yutla 'alaikum mustasna. Mustasna dari apa? Uhillat dan uhillat fi'il lil majhul kan gitu. Uhillat lakum bahimatul an'ami. Ya, dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am. Apa bahimatul an'am? Binatang ternak gitu. Iya, hewan ternak ya, hewan ternak. Jadi uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum. Kecuali apa saja yang dibacakan untuk kalian, atas kalian ya, kecuali apa saja yang sudah dibacakan atas kalian. Jadi selain yang tidak dibacakan atau selain yang tidak diucapkan, selain yang tidak diterangkan ya, maka halal ya. Pokok kenapa uhillat lakum bahimatul an'am, pokoknya dihalalkanlah untuk kalian hewan ternak, kecuali ma yutla 'alaikum, apa-apa yang dibacakan atas kalian. Nah, maka di sini mustasnanya majhulun. Ya, mustasnanya majhulun. Walidzalika buyyina fi qawlihi ta'ala. Nah, oleh karena itulah dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yutla 'alaikum itu ya, kecuali apa saja yang dibacakan atas kalian, maka dijelaskanlah di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu ila akhiril ayat. Ya, hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu. Terus apa lagi? Wal khinziru. Ya, begitu ya. Ya, itulah dia. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ya, walahmul khinzir, bukan wal khinziru. Ya, walahmul khinzir. Ya, lupa saya. Ya. Bukannya itulah dia. Nah, jadi diharamkan atas kalian bangkai, darah dan seterusnya. Nah, maka ini kan yutla 'alaikum. Ini kan apa-apa yang dibaca, ma yutla 'alaikum, apa-apa yang dibaca atas kalian. Nah, inilah yang dimaksudkan di dalam ayat uhillat lakum bahimatul anam illa ma yutla 'alaikum. Ya, intinya sebelum ada bayan, ma yutla 'alaikum ini ijmal. Ya, tapi saat ada bayan, maka berarti mubayyan. Kan baik. Ya, kemudian yang terakhir ya, dari permasalahan al-mujmal ataupun fasal mujmal dan mubayyan ini adalah ta'khirul bayan, permasalahan penundaan bayan. Atau maksudnya bayannya tidak datang gitu ya. Baik. yakadu yakunu muttafaqan alaihi jawazu ta'khirul jawazu ta'khiril bayani an waqtil khitabi ila waqtil hajati wal amali. Yakadu, ya, hampir, lebih dalam dari hampir lagi. Lebih dalam dari hampir. Bentar ya. Nyaris. Nyaris, ya, nyaris, benar. Ya, biar lebih ini lagi ya. Iya. Jadi nyaris disepakati. Ya. Jadi kita bahas ini tentang permasalahan ta'khirul bayan. Ya, penundaan penjelasan, penundaan bayan. Nah, maka kata musannif di sini nyaris, ya. Nyaris permasalahan ini, ya, atau nyaris kebolehan ta'khirul bayan, ya, dari waktu khitabnya kepada waktu hajah ataupun amal itu disepakati, ya. Nyaris disepakati, muttafaqan alaihi, ya, nyaris. Jadi nyaris disepakati bolehnya ta'khirul bayan dari waktu khitab sampai ke waktu hajah, ya, sampai tiba waktunya, ya, sampai tiba waktunya dibutuhkan ataupun tiba waktu pengamalan. Kama akhara bayan as-salawat kama ukhira bayan as-salawat khamsi allati furidat lailatal Isra'i wa ukhira bayan af'alil hajj, ya, sebagaimana takhirnya penjelasan salawatil khams yang difardukan pada malam Isra, dan juga takhirnya penjelasan af'alul hajj, kan begitu. Ya, di mana lafaz apa namanya itu, ya, lafaz ijmalnya, kan gitu ya. Lafaz ijmalnya sudah muncul sebelum sudah muncul pada saat apa? Kewajiban salat itu sudah muncul pada saat Lailatul Isra. Tapi bayan soal praktek salawatnya itu belum muncul, kan begitu. Nah, jadi permasalahan ta'khirul bayan ini. Wa amma ta'khirul bayan an waqtil hajati wal amali faqad jawazahu al-asy'ariyah ahlu sunnati wal jama'ati. Ini karena penulisnya Asy'ariyah. Iya. Baik. Jadi faqad jawazahu al-asy'ariyah, di mana permasalahan ta'khirul bayan ini dari waktunya, ya, dari waktu khitab, ya, sampai tiba waktu kebutuhan ataupun sampai tiba waktu pengamalan, ya, barulah datang bayannya, kan gitu ya. Di mana kan berarti ini ta'khirul bayan, penundaan bayan. Nah, dalam permasalahan ini Asy'ariyah memperkenankannya, ya. Jadi membolehkannya, ya, menyatakan bahwa ini jawaz, ya, boleh-boleh aja. Ya, Asy'ariyah min ahli sunnah wal jamaah. Jadi dia mengatakan Asy'ariyah dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Nah, dari sini juga sepertinya, ya, wallahu alam, musannif juga mengakui selain daripada Asy'ariyah juga dinyatakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ya, seakan-akan, tapi ya saya nggak tahu juga ya apakah memang maknanya ke sana atau dia sedang mengatakan bahwa hanya Asy'ariyah lah yang ahlus sunnah wal jamaah. Ya, terlepas dari itu kita tinggalkan saja soal ke Asy'ariyahannya. Ya, bina'an ala jawazit taklifi bil muhal. Mahal, mihal atau muhal? Muhal, ya. Bil muhali li'annahu ta'ala la yus'alu amma yaf'al. Jadi penyebab ataupun bolehnya pembolehan Asy'ariyah tersebut, ya, berdasarkan, ya, di mana kan tadi dikatakan faqad jawazahul Asy'ariyah, ya, jadi masalah ta'khirul bayan ini, ya, Asy'ariyah membolehkannya bina'an ala jawazit taklif, berdasarkan atas bolehnya taklif yang mustahil, begitu ya. Jadi bolehnya pembebanan terhadap yang mustahil, ya, bil muhal. Jadi bolehnya pembebanan terhadap yang mustahil. Apa dasarnya? Li'annahu ta'ala la yus'alu amma yaf'al. Karena Allah itu enggak tidak dipertanyakan perbuatannya. La yus'alu amma yaf'al. Wahum yus'alun, ya, gitu, masalah lanjutan ayatnya, ya. Mereka itu yang ditanyain nanti. adapun perbuatan Allah itu enggak dipertanyakan gitu. Nah, yusalu amma yaf'al. Nah, itulah dasar kenapa Asy'ariyah beranggapan ya jawaz. Ya, ya, maksudnya hukumnya jawaz begitu. Boleh-boleh ya, ya ya bisa aja begitu. Iya. Dan dasar hal ini ya, seperti yang dia katakan tadi ya, itu apa namanya ya, dasar hal ini adalah jawazut taklif bil muhal. Ya, bolehnya pembebanan terhadap yang mustahil. Dasarnya la yus'alu amma yaf'al. Karena Allah itu enggak dipertanyakan perbuatannya. Wa hum yus'alun, ya mereka yang ditanyai. Wa mana'ahul mu'tazilah, tapi mu'tazilah melarangnya, mencegahnya. Ya, jadi maksudnya tidak membolehkannya. Di mana Asy'ariyah jawazahu sementara al-Mu'tazilah mana'ahu. Yani mana'a ta'khirul bayan. Ya, mana'a ta'khirul bayan. Bina'an ala man'ihi mutaklif bil muhal. Ya. Jadi mereka mencegah ataupun tidak membenarkan ataupun tidak membolehkan ta'khirul bayan, ya maksudnya al-Mu'tazilah ya, tidak membolehkan ta'khirul bayan. Bina'an ala man'ihi mutaklif bil muhal, ya berdasarkan mereka juga mencegah ataupun tidak membenarkan, tidak membolehkan pembebanan terhadap yang mustahil. Dasarnya apa? Ya di sini enggak diterangkan oleh penulis ya. Dia hanya memberikan dasar untuk yang menjadi pandangan dia. Wallahu a'lam. Yaitu la yus'alu amma yaf'al. Tapi begitu pun kata Syekh, wattafaqal fariqan ala annahu lam yaqa. Ya, enggak ada terjadi. Tapi kedua kubu ini ya kata dia, mereka sepakat bahwa ini enggak terjadi kan. Wa innamal khilaf fil jawaz. Ya, akan tetapi khilafnya itu terletak pada permasalahan boleh ataupun tidak boleh. Takhirul bayannya tadi. Ya, jadi wattafaqal fariqan ala annahu lam yaqa. Nah, begitu. Wa innamal khilaf fil jawaz, akan tetapi permasalahan ikhtilafnya mereka itu, ya perbedaan mereka itu adalah masalah boleh ataupun tidak bolehnya. Ya. Tapi mereka sepakat itu enggak terjadi. Maksudnya taklif bil muhal itu enggak ada ya. Maksudnya enggak mungkin Allah membebankan kita itu sesuatu yang mustahil kan begitu. Ya. Nah, demikian wallahu a'lam. Jadi tapi masalah perbedaan mereka adalah masalah boleh atau enggak bolehnya. Nah, kalau menurut Asy'ariyah ya min ahli sunnah wal jamaah kata Syekh. Ya. Sementara Mu'tazilah enggak dia bilang ya ahli sunnah wal jamaah ya. Baik, jadi menurut Asy'ariyah ya bisa saja begitu loh. Jawazut taklif bil muhal, sementara menurut Mu'tazilah ya apa namanya? Man'ut taklif bil muhal. Begitu. Walau kedua-duanya sepakat itu enggak terjadi. Tapi permasalahan khilaf mereka di dalam permasalahan boleh atau enggak bolehnya. Nah, menurut Asy'ariyah ya sah-sah saja. La yus'alu amma yaf'al, karena kata mereka begitu. Allah itu enggak dipertanyakan perbuatannya. Ya, yang ditanya itu kita kan gitu. Wa dalilu jawazihi. Nah, kemudian dia bawakan lagi dalil atas kebolehannya. Ya. Kebolehan akan hal tersebut. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jadi wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya, ini ayat ini masyhur kali ya, ma'ruf di tengah-tengah kita. Falaula, maka kata musannif, falaula annahu yajuzu ayyuhammilahum ma la taqata lahum bihi lamma allamahum ayyas'aluhu lima allamahum ayyas'aluhu adamahum. Ya. Jadi kalaulah ini enggak boleh ya. Kalaulah permasalahan tersebut tidak boleh ya. Maksudnya ayyuhammilahum gimana ngartikannya yuhammilahum membawa iya dia membebankan iya membebankan ya dia membebankan apa-apa yang tidak mampu untuk mereka lakukan kan gitu ya. Dia membebankan kepada mereka apa-apa yang tidak mampu untuk mereka lakukan yang lima allamahum ya kenapa mereka untuk apa dia memberitahukan kepada mereka ya ayyas'aluhu adamahu ya, dan mempertanyakan dan meminta hal tersebut ya meminta ke ketidakadaannya gitu ya, meminta keadamannya gitu ya, meminta ketiadaannya, maksudnya ditiadakan permasalahan tersebut. Ya, permasalahan apa? Untuk dibebankan apa-apa yang tidak mampu mereka lakukan begitu loh. Nah, jadi untuk apa mereka minta gitu loh? Kalau memang ini enggak boleh kan gitu. Nah, jadi itulah dalil masalah bolehnya ta'khirul bayan. Ya, wa dalilu jawazi ta'khirul bayan qauluhu ta'ala wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jadi jangan bebankan kami apa-apa yang tidak mampu kami lakukan. Nah, kalau lah seandainya ini enggak boleh, maksudnya ta'khirul bayan enggak boleh, ya maka tentu untuk apa mereka meminta memberitahukan mereka, untuk apa Allah memberitahukan mereka tentang meminta ketiadaan hal ini ya, ketiadaan yuhammilahum ma la taqata lahum itu. Jadi untuk ditiadakan pembebanan apa-apa yang tidak sanggup mereka lakukan. Nah, tinggal mungkin permasalahan kita di sini ya, terus apa gunanya ya lafaz mujmal itu kalau ujung-ujungnya ya harus ada bayan kan begitu. Maka kata Syekh di sini, wa faidatuhu ikhtibarul mukallafi wa batila'uhu, ikhtibar pentelaahan atau wa batila, ya sama aja sih muradif ya, apalagi sinonim dari mentelaah, penetrasi ya, kira-kira apa ya, jadi penetrasi mukallaf. Bukan penetrasi yang mana ya? Penetrasi mukallaf. Ya, tapi penetrasinya mukallaf. Ya. Jadi ini semacam penetrasi kita, gitu. Ya, jadi kita melakukan penetrasi dalam permasalahan ini. Wallahu a'lam. Ya, penetrasi bagi mukallaf. Pengkajian terhadap mukallaf. Jadi mukallaf, melakukan. Inilah faedahnya ya. Faedahnya adalah kita melakukan pentelaahan, melakukan penelusuran. Mana bayan untuk lafaz mujmal ini kan gitu ya. Mana bayan untuk lafaz mujmal ini sehingga mujmal tadi pun menjadi mubayyan. Nah, demikian. Itulah kira-kira faedahnya. Heeh. Nah. Falaula. Kalau itu enggak boleh. Ya, falaula annahu yajuzu. Falaula annahu yajuzu ay yuhammilahum. Jadi kalau memang itu enggak boleh. La annahu yajuzu gitu ya, bukan boleh ya, tapi ya la annahu yajuzu, enggak boleh gitu. La annahu yajuzu ay yuhammilahum ma la taqata lahum bihi. Yani enggak boleh Allah membebankan mereka ya. Allah enggak boleh membebankan mereka apa-apa yang tidak mampu mereka lakukan. Ya kalau Allah itu enggak boleh, ngapain Allah ngasih tahu mereka? Gitu loh. Ngapain Allah ngasih tahu mereka? Ngapain Allah wala tuhammilna ma la taqata lana bihi gitu loh. Ya. Memberitahukan mereka permintaan mereka itu. Permintaan mereka untuk ditiadakan pembebanan yang memberatkan ini gitu loh. Nah, artinya apa? Sebenarnya ya boleh-boleh aja gitu loh. Boleh-boleh saja at-taklif bil muhal. Kan gitu. Ya boleh-boleh saja taklif bin muhal. Membebankan sesuatu yang mustahil. Ya walaupun itu enggak terjadi kan, makanya kan tadi wattafaqal fariqan ala annahu lam yaqa. Ya walau itu enggak terjadi, hanya saja permasalahan boleh atau enggak bolehnya. Nah, menurut Mu'tazilah enggak boleh, enggak bisa, enggak boleh gitu loh. Enggak boleh taklif bil muhal. Nah, menurut Asy'ariyah ya boleh saja taklif bil muhal. Dalilnya ini wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini menunjukkan bahwasanya Allah bisa saja membebankan sesuatu yang muhal begitu loh. Paham kan? Bisa saja Allah membebankan sesuatu yang muhal. Nah, kenapa? Karena kalau enggak bisa, kalau enggak boleh, ya ngapain Allah ngasih tahu ini? Ya lima allamahum ayyas'aluhu adamahu gitu loh. Ya, di mana mereka meminta untuk ditiadakan permasalahan tersebut. Ya, itu apa soal taklif bil muhal. Ya Allah, mereka meminta, nah Allah kabarkan permintaan mereka. Ini menunjukkan sebenarnya boleh gitu loh. Ya bisa saja, cuma itu enggak terjadi ya. Makanya soal masalah enggak terjadinya mereka sepakat ya. Jadi wattafaqal fariqan ala annahu lam yaqa. Hanya saja yang khilafnya mereka itu, nah menurut Asy'ariyah boleh aja. Kenapa? La yus'alu amma yaf'al. Karena Allah enggak dipertanyakan perbuatannya. Kan gitu. Yang ditanya itu kita. Nah, tapi ya, ya enggak tahu apa hujahnya Mu'tazilah, menurut mereka enggak boleh at-taklif bil muhal gitu. Jadi enggak boleh at-taklif bil muhal. Nah, jadi berdasarkan ini ya, berdasarkan permasalahan at-taklif bil muhal ini, dari situlah ya, beranjak dari situlah dibangun pandangan takhirul bayan itu boleh gitu loh. Ya, gara-gara at-taklif bil muhal ini dibangunlah dari sini bolehnya takhirul bayan. Nah, kira-kira demikian. Jelas kira-kira. Ya, karena kalau taklif bil muhal saja boleh, ya takhirul bayan tentunya boleh-boleh saja. Karena membebankan sesuatu yang mustahil saja boleh, apalagi cuma kalau sekedar mengakhirkan penjelasan, menunda penjelasan begitu. Nah, jadi itulah binanya. Ya, bina takhirul bayan ala jawazit taklif bil muhal. Nah, kira-kira demikian. Jelas ini? Mafhum? Jadi kebolehan takhirul bayan itu didasari atas bolehnya taklif bil muhal. Permasalahan bolehnya taklif bil muhal ya gara-gara dalil ini. La wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Dan juga la yus'alu amma yaf'al. Kira-kira begitu. Hubungannya Ustaz, penundaan bayan sama ya kalau misalkan bil-muhal. Iya, kalau misalkan taklif bil muhal saja itu ya, sesuatu yang di ya, sesuatu yang bisa-bisa saja terjadi, apalagi soal penjelasannya tertunda. Ya, ya maka boleh-boleh saja penjelasan tertunda gitu loh. Iya, maksudnya hubungannya kok, ini kan dibina masalah syara ini. Hubungannya kan masalah syara. Nah, di mana kan permasalahan taklif bil muhal ini kan syara, andaikan ada ya, andaikan ada kan ini syara. Nah, ta'khirul bayan ini juga masalah syara kan. Jadi misalkan masalah wajibnya salat. Salat diwajibkan pada malam Lailatul Isra. Ya. Tapi penjelasannya belum datang, belum muncul. Tetap wajib, maksudnya tetap dilakukan gitu, walaupun. Ya itu bisa. Kewajiban sudah ada, tapi penjelasannya belum ada. Gimana ceritanya? Ya, ini boleh-boleh aja, nggak ada permasalahan gitu. Maksudnya itu sah-sah aja gitu loh. Nah, kesahan ini ya, maksudnya kesahan ini ya menurut si musannif ya, kesahan ini itu dibangun atas dasar bolehnya taklif bil muhal. Karena taklif bil muhal saja boleh, kan gitu ya, taklif bil muhal saja boleh, apalagi ta'khirul bayan gitu. Nah, tapi kalau menurut Mu'tazilah, ta'khirul bayan enggak boleh. Nah, dasarnya juga sama. Dasarnya karena mereka tidak memperkenankan taklif bil muhal. Ya, pembebanan terhadap hal yang mustahil. Jadi kesamaannya di sini adalah permasalahan permasalahan sama-sama syariat gitu ya kalau kita bilangnya. Saya pun bingung ya persamaannya di mana di sini. Ya tapi maksudnya begini, jawazu at-taklifil muhal saja boleh, ya apalagi ta'khirul bayan gitu. Ya hanya sekedar menunda penjelasan. Karena saat pembebanan tersebut mustahil saja itu boleh, apalagi cuma kalau pembebanan tadi ya bayarnya ditunda gitu loh. Ya. Beban juga penundaan. Iyalah, ya tentunya kan beban kan. Umpama masalah sholat itu kan taklif gitu. Ya kan permasalahan sholat kan taklif. Ya. Nah, tapi penjelasan soal sholat itu belum ada gitu loh. Itu kan bagian dari taklif kan. Ya kan begitu kan, bagian dari syariat. 50 rakaat setiap hari. Bukan kewajibannya ya, di mana kan kewajiban sholat sudah ada ya, 5 waktu sama sekali semalam, tapi kan penunda apa penjelasannya kan tertunda. Penjelasan maksudnya apa ya, pengamalannya lah. Iya, pengamalannya kan tertunda gitu. Iya, jam berapanya, kapan masuk waktunya, bagaimana mengamalkannya. Kama akhara bayanus shalawat kama ukhira bayanus shalawatil khamsi allati furidat lailatul isra, yang mana dia diwajibkan pada malam Isra. Saat diwajibkan itu langsung di apa ya? Maksudnya Rasulullah nyampaikan wajib sholat lima waktu. Iya, di situ kan diwajibkan. Wajibnya gambaran bagaimana sholat. Nah, kan belum sampai datangnya Jibril mengajarkan, kan begitu kan? Mampu nggak? Selama keadaan bayan itu mereka ngapain aja sholat? Ya nggak sholat lah. Oh nggak. Iya, cuma turunnya kewajiban sholat itu udah ada gitu loh. Jadi di malam Isra. Kerjakan. Ya belum lah, namanya bayannya belum ada. Iya, bayannya belum ada. Nah, jadi permasalahan ta'khirul bayan ini yaitu boleh itu dibangun atas dasar jawazut taklif bil muhal gitu loh. Mafhum kan? Bisa dipahami kira-kira? Insyaallah. Baik. Ya, tapi pertanyaannya apa yang harus aku lakukan setelah masuk? Kalau di sholat. Sholat itu gimana? Ya, itulah dia kira-kira. Jadi ta'khirul bayan ya itu boleh-boleh saja bagi Allah. Ya karena apa? La yus'alu amma yaf'al. Karena Allah itu enggak dipertanyakan perbuatannya. Kenapa? Wahai Allah, Engkau kemarin mewajibkan salat pada malam Isra, tapi enggak Kau jelaskan bagaimana cara kami salat. Sementara Kau bilang sudah wajib, kan gitu umpama ya. Sementara Engkau bilang wahai Allah sudah wajib di malam Lailatul Isra, disitulah diturunkan wajibnya salat. Sementara enggak Kau jelaskan bagaimana caranya, kapan waktunya dan sebagainya, kan? Ya itu Allah enggak dipertanyakan tentang hal itu gitu loh. Ya sah-sah saja Allah mau apa namanya? Mau menunda bayannya ataukah mungkin begitu turun pengwajiban langsung dijelaskan caranya kan gitu ya, langsung dijelaskan tata cara dari kewajiban tersebut kan gitu. Nah intinya ya, pembolehan ini binaan ala jawazit taklifi bil muhal. Pembolehan ta'khirul bayan itu didasari atas pembolehan taklif bil muhal. Nah tapi disitu begitu pun Mu'tazilah tidak memperkenankan ta'khirul bayan gara-gara mereka tidak memperkenankan taklif bil muhal. Nah, tapi ya, Asy'ariyah ataupun di sini si musannif ya, memberikan dalil atas kebolehannya, di mana Allah mengatakan wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kalau lah ini enggak boleh, ya kalau lah misalkan ini enggak boleh, niscaya maka untuk apa Allah ngasih tahu, ya ngasih tahu ke mereka permintaan mereka itu? Gitu. Untuk apa ngasih tahu mereka ngasih tahu ke mereka permintaan mereka tadi? Ini menunjukkan sebenarnya ya, dari permintaan mereka ini pada dasarnya manusia sendiri memahami bahwa Allah berhak membebani kita sesuatu yang mustahil, tapi kita minta ya Allah jangan berikanlah kami pembebanan kan gitu ya, yang kami nggak sanggup menjalankannya kan gitu. Berarti kan sebelumnya mereka dibebani yang mustahil. Ya kan? Bisa saja, boleh saja gitu loh. Makanya lah kita minta kan gitu, kita minta untuk jangan dibebankan suatu hal yang mustahil kan gitu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya boleh gitu loh. Paham kan? Ya, karena ini memang simple, tapi kadang-kadang ya kalimat-kalimat begini ini, memahaminya capek gitu. Iya. Paham kira-kira nih sampai sini. Jadi untuk apalah misal maksudnya kalau lah benar enggak boleh, ngapain kita minta gitu loh. Kan gitu kan? Ngapain kita minta? Ya Allah jangan bebankan kami. Ya karena enggak boleh Allah membebankan sesuatu yang mustahil. Ya ngapain kita minta? Ya, ini menunjukkan bahwasanya boleh gitu loh. Walau enggak terjadi, lam yaqa. Ya. Kan gitu. Wallahu a'lam. Ya kira-kira itu yang bisa saya jelaskan terkait mujmal dan mubayyan ya, dan fasal selanjutnya itu adh-dhahir wal muawwal, namun kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.